Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Wa'alam anna al-ukhta al-akhi. Anna al-ukhta al-akhi fin nasabi wal-radai la tahrum. وصورته في النسب أن يكون لك أخت لأم وأخ لأب فيجوز له نكاحها لأنها ليست بأخته من أبيه ولا أخته من أمه بل هي من رجل آخر وأم أخرى. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi, dan ini lanjutan dari bab mahram karena sebab rodo'ah. Jadi karena sebab rodo'ah yang disebutkan oleh Al-Quran dalam teks Al-Quran surat An-Nisa ayat 22 itu cuma dua, yaitu Al-Murdi'ah yaitu ibu yang menyusui, dan juga ukht minar rodo'ah, saudari sesusuan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, yahrumu minar rodo'i ma yahrumu minan nasab. Diharamkan jadi mahram karena sebab sesusuan semua yang diharamkan dari sebab nasab. Artinya sesusuan itu punya sebab kemahraman seperti nasab. Nasab membuat mahram 7 orang. Maka ar-radha menyusui juga sama. Tapi dari kaidah itu dikecualikan. Setidaknya ada 4 yang dikecualikan tadi. Ummu akhik, kemarin kita bahas, yaitu ibu daripada saudarimu, ibu susu aslinya kan bukan mahram. Kemudian ummu nafilatik, yaitu nenek dari cucumu. Nenek dari cucu itu bisa jadi istrimu kan begitu. Tapi enggak jadi mahram kalau dia adalah ibu susuan. Jaddat waladik, yaitu nenek daripada anakmu. Kemudian ukhtu waladik, saudara dari anakmu. Nah, ini tambahan yang mahram dari segi yang mungkin mahram. Enggak, ini tambahannya bukan mahram dari nasab atau juga dari Allah, bukan mahram. Wa alam ketahuilah, kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullah, anna ukhtal akhi fin nasabi warradha ila tahrum. Saudari ukhtal akhi, saudari dari saudara. Fin nasabi warradha ila tahrum. Bahwasanya saudari dari saudara kita itu bukan mahram, baik itu dari sisi rodo'ah atau sisi nasab. Wasuratuhu fin nasab. Contoh saudari dari saudara yang bukan mahram dalam segi nasab, contohnya ayyakuna laka ukhtun. Kalau seandainya kamu punya saudari li ummin, saudari si ibu. Kita kasih contoh begini. Kita Surya. Surya gitu. Surya ini adalah anak dari orang tua bernama Abdul. Ibunya namanya Rina. Ini contoh. Ini kita Abdul nih. Kita Surya. Kita lagi nyontohin bahwasanya saudari dari saudaramu itu bukan mahram. Wasuratuhu fin nasabi, dan contoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sur di Eropa. Contoh dari sisi nasab bahwa saudari dari saudaramu itu bukan mahram, contohnya ayyakuna laka ukhtun li ummin. Kamu punya saudari seibu. Saudari seibunya, ini kan Rina nih. Rina sebelum menikah dengan Abdul, beliau sudah punya anak. Namanya perempuan ya, namanya Rania. Jadi Surya ke Rania, Rania ini adalah saudari seibu. Jadi ibunya Rania dengan Surya sama, sama-sama Rina. Tapi Rania ayahnya ini bukan Abdul. Dia punya ayah lagi berbeda. Jadi Rina sebelum menikah dengan Abdul, Rina pernah menikah, lahirlah Rania. Maka Rania dengan Surya itu saudari seibu. Rania ke Surya mahram gitu. Wa akhun li'ab, dan Surya juga punya saudara seayah. Nah, gitu. Abdullah sebelum menikah dengan Rina punya anak juga. Namanya, dari sini Abdul punya anak namanya Doni. Ah, gitu tuh. Iya kan? Abdul menikah sebelum dengan Rina, Abdul menikah dengan orang lain. Katakanlah namanya apa namanya? Mahmudah. Nah, lahirlah Doni itu. Jadi Doni, kalau dari sisi Ratna, Doni ini adalah saudara dari saudaranya. Rania kalau dari sisi Doni adalah saudari dari saudaranya, begitu. Nah, Surya ke Rania mahram, Rania ke Surya mahram, tapi Doni ke Rania bukan mahram. Dia saudari dari saudaranya, gitu. Fayajuzu lahu nikahuha, maka Doni boleh menikah dengan Rania, gitu. Li'annaha laysat bi ukhti, karena Rania bukan saudarinya Doni, bukan saudarinya. Li'annaha laysa bi ukhtihi min abi, Rania bukan saudari seayah. Ayahnya Rania beda sama Doni. Wala ukhtihi min ummi, Rania juga bukan saudari seibu. Ibunya Rania Rina. Ibunya Doni Mahmudah. Bapaknya beda, ibunya beda. Bal hiya min rajulin akhar, akan tetapi Rania min rajulin akhar, lahir dari laki-laki yang berbeda. Di sini nih suami Rani, suami Rina sebelumnya. Wa ummin ukhra, dan dia lahir dari ibu yang berbeda dengan ibunya Doni. Ibunya Doni Mahmudah, ibunya Rania Rina. Ayahnya juga beda, kan gitu. Jadi saudari dari saudaramu bukan mahram. Bal hiya min rajulin akhara wa ummin ukhra fa hiya ajnabiyatun, maka Rania itu statusnya asing bagi Doni, jadi halal, jadi bukan haram, artinya halal untuk nikah, begitu. Wasu itu dari sisi nasab gitu ya, dari sisi nasab. Jadi saudari saudaramu itu bukan mahram. Wasuratuhu minar radha, dan contoh saudari dari saudaramu bukan mahram. Dari sisi susuan, contoh saudarinya, ini banyak terjadi nih ya. Kasus seperti ini, artinya ada banyak di tengah masyarakat. Jadi, biasanya mereka tinggal dalam satu rumah. Abdul menikah dengan Mahmudah, punya anak Doni, kan gitu. Kan ya. Lalu dibawalah ini Doni menikah dengan Rina. Pas ketika dia menikah dengan Rina, Abdul punya anak Surya. Dan sebelumnya Rina udah punya anak Rania. Akhirnya ngumpul nih tiga orang dalam satu rumah. Tapi Doni ke Rania bukan mahram. Karena ibunya beda, bapaknya juga beda. Jadi karena Doni ke Rina mahram. Karena Rina ini adalah zaujatul abi. Zaujatul abi mahram. Istrinya ayah tuh mahram gitu. Tapi anaknya bukan mahram bagi si Doni. Nah, ini contoh contoh dari sisi nasab. Wa suratuhu min radha. Dan contoh kalau daripada sisi susuan bahwa saudari saudaramu tuh bukan mahram, contohnya annam ra'atan arda'atka, seorang perempuan namanya Halimah menyusuimu. Ini Surya. Surya disusuin oleh perempuan namanya Halimah. menyusui surya, nyusu, kan gitu. Jadi kemudian wa arda'at shaghiratan ajnabiyatan minka, lalu si Halimah ini juga menyusui perempuan lain, anak kecil perempuan lain, ajnabiyatan minka, yang dia asing, artinya bukan saudarimu seayah seibu, bukan saudari seayah, bukan saudari seibu, yaitu Rania. Jadi selain Surya, Halimah menyusui Rania. Rania disusui oleh Halimah juga. Maka Surya sama Rania saudari sesusuan, mahram. Gitu. Ya juzu li akhika, maka boleh untuk saudarimu, saudaramu nikahuha, menikahi saudari sesusuanmu. Maka boleh ini Doni, Doni ini sama Surya saudara. Saudara, karena dia adalah anak dari Abdul misalnya, kan gitu. Jadi Doni sama Surya saudara karena sama-sama putra dari Bapak Abdul. Sedangkan Doni ke Rania enggak ada hubungannya tuh. Jadi Rania adalah saudari dari saudari, kalau saya Doni gitu. Rania adalah saudari dari saudaraku. Kan ya, saudaraku Surya. Rania adalah saudari susuan dari Surya. Maka Surya dengan Rania mahram, tapi Doni ke Rania bukan mahram karena enggak ada hubungannya, kan ya? tidak ada hubungannya. Wa hiya yajuzu li akhika, boleh bagi saudarimu, boleh bagi saudaramu menikahi Rania. Wa hiya ukhtuka minar wada, yang mana Rania itu adalah saudarimu daripada susuan. Wa qad dzakara Rafi'i, dan ini disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i, hadhil masailil arba, empat masalah ini, empat masalah itu yang sebelumnya, bahwa ada orang-orang dikecualikan dari sisi ridha daripada nasab. Nasab secara nasab dia haram mahram, tapi secara ridha dikecualikan. Empat masalah ini disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i fi kaunihinna, dalam statusnya la yahrumna min ridha, tidak jadi mahram karena sebab susuan. Wa yahrumna minan nasabi, dan jadi mahram karena sebab nasab. Tadi empat yang di awal yang kemarin, yaitu ummu akhika, ibu daripada saudaramu, gitu. Halimah ke Doni bukan mahram nih. Halimah ke Surya mahram, ibu sesusuan, tapi Doni abangnya Surya itu ke Halimah bukan mahram. Padahal dia ibu dari saudaramu. Padahal ibu dari saudara kalau secara nasab kan berarti dia ibunya. Atau kalau enggak dia istri daripada ayahnya. Mahrom, tapi dari susuan enggak, kan begitu. Ummu nafilatik, ibu daripada cucumu. Ibu cucumu itu kan kalau nasab ya berarti anak dia. Atau kalau enggak anak, istri daripada anak, menantu. Mahrom, tapi dari sisi nasab enggak. Dari sisi nasab tidak. Jadda, neneknya juga sama. Jadi nenek yang menyusui. Jadi maksudnya ini... Nah, ini dia disusuin, yang menyusuin ini nih, ibu daripada yang nyusuin nih. Jadi dia ke nenek jatuhnya. Mahram kalau dari sisi nasab, tapi kalau di sisi ridha enggak. Ini ada dia punya kakek ke sini bukan mahram. Wa ukhtu waladik, dan juga saudari dari anakmu. Saudari anakmu kan berarti kan anaknya dia. Dari sisi mahram, dari sisi nasab. Tapi kalau di sisi ridha kan enggak. Kan ya. Contohnya ya ini, yaitu Abdul ke Rania. Abdul ini ke Rania bukan mahram. Dia adalah saudari dari anaknya. Saudarinya Surya, anak. Jadi bukan mahram. Padahal kalau dari sisi nasab, Raniyati ya jatuhnya saudari anaknya, kan jadinya anaknya gitu. Wa Zaid bin Rifati, jadi salah satu yang dikecualikan empat yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Ini kalau Imam Ar-Rafi'i berarti Asyruhul Kabir. Empat orang itu dikecualikan dari sisi nasab. wazada ibn Rifati, dan ditambahkan oleh Imam Ibn Rifa yang juga dikecualikan daripada ar-radha ummal ami, iaitu ibu daripada paman, wa ummal ammati ibu daripada bibi, wa ummal khali ibu daripada bibi dari sisi ibu, wa ummal khalati dan juga ibu daripada bibi, minar radha la yahrumna fala tahrum alayka ummu ammik, dari sisi radha. Yang menyusui namanya Halimah. Dia menyusui Surya. Surya nih. Surya ke Halimah mahram karena dia ibu susuan, kan gitu. Ummu ammika minar radha, ibu dari pamanmu. Halimah punya saudari namanya Maimunah. Ini Maimunah ke Surya mahram karena Maimunah ini namanya khalun, khal, khal, khalah. Tapi ibunya Maimunah, ibunya Maimunah, karena mungkin Halimah sama Maimunah saudara seayah aja, cuman ibunya Maimunah beda. Maimunah punya ibu namanya Maisarah. Ini Maisarah ke Surya bukan mahram, dia halal, bukan mahram. Kenapa? Karena yang mahram itu nenek. Yang mahram itu ibunya Halimah. Gitu. Hamidah misalnya. Ini mahram nih ke sini nih. Kan gitu. Ibu susuan, ibunya ibu susuan tuh mahram. Tapi kalau ibunya bibi, jadi Halimah dengan Maimunah ini itu saudari seayah doang. Ibunya beda, maka ibunya tuh bukan mahram. Ummu al, ini jatuhnya ummul khal gitu. Ummul khal. Gitu. Ini namanya ummu khalah. Ummu khalah. Mudah-mudahan paham nih. Jadi Imam Ibn Rifah apa namanya menambahkan bahwa yang diharamkan dari nasab tapi tidak jadi mahram gara-gara radha. Ini tadi contohnya ibunya paman. Contoh lagi nih, ibunya paman, ibunya bibi, ibunya paman dari sisi ibu, ibunya bibi dari sisi ibu, itu bukan mahram. Contoh masih Surya sama Halimah. Atau ganti tokohnya dari sisi Halimah menyusui anak namanya tadi Rania. Ini Rania gitu ya. Halimah itu kan punya suami. Suaminya Halimah siapa? Namanya Indra. Ini suaminya. Ini ke Rania mahram. Karena Rania menyusu dari istrinya Halimah. Dia mahram, jadi jatuhnya kayak bapak, kan gitu. Lalu Indra ini kan punya ayah, punya saudara. Saudaranya namanya katakanlah Roy. Roy punya ibu atau punya apa namanya? Iya, Roy punya ibu. Ibunya namanya Riana. Ini Riana nih. Ini Roy ini ke apa namanya? Ke sini kan bukan mahram nih. Kerannya bukan mahram. Dia jatuhnya ya bukan mahram karena enggak memang kagak ada hubungan. Yang mahram tuh Rania ke Indra doang. Nah, Riana ibunya Roy ini ke Surya bukan mahram karena dia adalah ibu dari paman. Ternyata Indra sama Roy ibunya beda, cuman saudara seayah doang. Begitu contohnya. ummu al-ami wa ummal ammati wa ummal khali wa ummal khalati min ar-ridha la yahrumna fala tahrum alayka ummu ammika, maka tidak jadi mahram ibu dari pamanmu sesusuan, wala ummu ammatika, dan juga tidak jadi mahram ibu dari bibimu sesusuan, begitu, wala ummu khalika, dan juga tidak jadi mahram ibu dari ibu dari paman sesusuan dari sisi ibu, wala ummu khalatika, dan juga ibu daripada bibimu minar radha dari sesusuan. Wallahu a'lam. Agak repot ini ngomongnya. Wa qala, kemudian dikatakan oleh Imam Abi Syuja, wa arba'un, dan ada 4 orang, bil musaharati, ini masih ngomongin teks Al-Qur'an yang surat An-Nisa ayat 20-22. Kalau disebutkan dalam surat An-Nisa 22 dari sisi nasab 7 orang. Padahal bisa lebih daripada itu kan ya. Artinya kan yang disebutin ibu, padahal yang mahram itu ibu terus ke atas. Yang disebutin anak perempuan, padahal anak terus itu juga mahram gitu. Tapi yang disebutin oleh teks 7 dari sisi nasab, 2 dari sisi rodo menyusui, dan 4 dari sisi musaharah. Musaharah itu artinya enak pernikahan. Jadi ada orang-orang yang jadi mahram karena sebab akad nikah. Tapi istri enggak jadi mahram. Gitu. Ada 4 orang wahunna, dan 4 orang tersebut ummu zaujati, ibunya istri. Warrabibatu idha khala bil Warrabibah. Ar-rabibatu anaknya istri. Jadi kita menikahi istri, menikahi perempuan yang dia udah bawa anak. Anaknya perempuan. Itu namanya rabibah. Anaknya istri itu namanya anak tiri. Itu namanya rabibah. Nah, rabibah itu mahram. Idza khala bil ummi, kalau dia sudah menggauli ibunya. Ibunya anak itu istrinya sendiri.